Ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faqal Ji'tu ubayu'ka ala alhijrati wa taraktu abawaya yabkiyan Qala irji' ilayhima faadhikhuma kama abkaytahuma. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Atha bin Sa'ib dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ia berkata, seorang lelaki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seraya berkata, aku datang kepadamu untuk berhijrah. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Beliau lalu bersabda, kembalilah kepada keduanya. Dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini insyaallah ta'ala bisa dipahami, tapi kita baca dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma adalah sahabat Nabi, dan bapaknya pun sahabat Nabi. Dan Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma termasuk sahabat Nabi yang kecil atau yang muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma termasuk sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang masih kecil dan banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari empat orang yang bernama Abdullah. Dari empat orang yang bernama Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Zubair atau Abdullah bin Amir. Jadi sahabat Nabi, dan beliau dan bapak beliau pun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. 63 Hijriah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata seorang laki-laki di sini bisa jadi adalah sahabat Nabi yang lain. Dan apabila tidak disebutkan nama sahabat Nabi yang lain, maka tidak mempengaruhi kevalidan atau kevaliditasan hadis atau perawi. Karena sahabat Nabi semuanya adalah terpercaya. Apabila disebutkan ada seorang lelaki yang bertemu dengan Rasulullah, maka itu berarti sahabat Nabi. Tidak perlu kita cari siapa namanya ataupun bagaimana derajat dia, karena dia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, aku datang kepadamu untuk berhijrah. Para ikhwah, berhijrah adalah amalan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk amal yang sangat mulia. Yaitu berhijrah artinya secara bahasa adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhijrah adalah berpindah dari kota yang penuh dengan kekufuran dan kesyirikan dengan ke kota yang penuh dengan keislaman dan keimanan. Dan berhijrah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Maksudnya adalah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan sedikit tentang hijrah, ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhijrah hukumnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib bagi siapa yang mampu. Wajib bagi siapa yang mampu. Adapun di zaman sekarang, berhijrah dari tempat kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan ke tempat keimanan, ketaatan dan hidayah, maka ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib untuk mempertahankan agamanya. Dan berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Berarti setelah kota Mekah ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijriah, maka tidak ada lagi hijrah di dalam agama Islam, berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah sebagai bentuk ibadah. Tidak ada. Karena kota Mekah sesudah ditaklukkan menjadi Darul Muslimin, Darul Islam, kampung keislaman. Ya, daerah keislaman. Adapun berhijrah secara makna yang lebih luas, berpindah dari kampung kesyirikan, negeri kekufuran, kepada kampung keimanan, negeri keislaman, maka ini wajib hukumnya apabila dia tidak bisa menegakkan syiar Islam untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala di daerah tersebut. Berhijrah dari kemaksiatan, berhijrah dari perbuatan dosa, maka ini wajib hukumnya. Taib. Aku datang kepadamu untuk berhijrah. Berarti hijrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini hijrah yang dimaksud dalam hadis ini. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Artinya orang tuanya alhamdulillah. Artinya orang tuanya tidak rela anaknya berhijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah. Beliau lalu bersabda, "Kembalilah kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Lihat kata-kata kembalilah kepada keduanya. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadza kulluhu dalilun li'idhami fadilati birrihima." Ini seluruhnya adalah bukti tentang agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Wa annahu akadu minal jihad. Dan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih ditekankan dibandingkan berjihad. Lebih ditekankan dibandingkan berjihad. Karena ketika orang tua tidak rela, diperintahkan untuk pulang. Diperintahkan untuk pulang. Di dalam hadis yang ke-20 nanti ada tentang jihad, kalau ini tentang hijrah. Dan dua-duanya adalah amalan mulia. Berhijrah, berjihad adalah amalan mulia. Tetapi ketika berhadapan dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka dia kalah. Lebih didahulukan berbakti kepada kedua orang tua. Kembalilah kepada keduanya dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua adalah membuat mereka selantiasa gembira, senang, perasaannya tenang, perasaannya gembira, senang, riang. Ya. Ini salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Baik, hadis yang ke-20. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibn al-Ja'd, qala akhbarana Syu'bah an Habib ibn Abi Thabit, qala sami'tu Abul Abul Abbas al-A'ma an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad, faqala ahayyun walidak, qala na'am, qala fafihi ma fajahid. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, Ali bin Al-Ja'd mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit, ia berkata, aku mendengar Abul Abbas Al-A'ma berkata, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Maksudnya mendaftar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kedua orang tua yaitu bapak dan ibu masih hidup. Orang itu menjawab, "Masih." Maka beliau lalu bersabda, "Berjihadlah pada kedua orang tuamu." Maksudnya berjihadlah dalam mengurus kedua orang tuamu. Jadi berjihadlah pada kedua orang tuamu itu maksudnya adalah berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Ini sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa Imam Nawawi mengatakan ini seluruhnya menunjukkan kepada agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan menunjukkan bahwa bakti kepada kedua orang tua lebih ditekankan dibandingkan berjihad. Tapi ingat, jihad yang dimaksud adalah jihad fardhu kifayah. Jihad yang dimaksud adalah jihad fardhu kifayah. Kemudian beliau juga mengatakan, dan ini perkara penting, wa fihi hujjatun lima qalahu al-ulama annahu la yajuzul jihad illa bi'idznihima idza kana muslimain. Perhatikan, dan hadis ini, hadis yang ke-20 ini merupakan dalil tentang pendapat para ulama. Apa itu pendapatnya? Bahwa tidak diperbolehkan berjihad kecuali dengan izin keduanya. Ya, apabila kedua orang tuanya adalah muslim dan apabila jihadnya jihad fardhu kifayah. Ustaz, jihad itu ada fardhu ain, fardhu kifayah. Iya. Jihad itu ada fardhu kifayah, ada fardhu ain. Fardhu kifayah yaitu berarti perintah yang diperintahkan kepada sebagian kaum muslimin dan akan gugur kewajiban dari sebagian kaum muslimin yang lain jika telah dikerjakan oleh sebagiannya. Sedangkan fardhu kifayah adalah perintah yang diperintahkan untuk setiap dari kaum muslimin. Ya. Dan jihad ada dua macam, ada jihad fardhu kifayah, ada jihad fardhu ain. Maka perhatikan baik-baik, hadis ini sekali lagi menunjukkan bahwa dalil tentang pendapat para ulama bahwa tidak diperbolehkan berjihad kecuali dengan izin kedua orang tua jika mereka keduanya muslim atau jika dan bukan atau dan jika jihadnya jenisnya apa tadi Ibu? Fardhu kifayah. Ustaz, kalau seandainya orang tuanya kafir, maka tidak perlu minta izin. Ya, kenapa? Karena orang kafir tidak ada nilai dalam agama Islam. Orang kafir tidak boleh untuk menjadi wali dalam agama Islam. Taib. Lihat lagi perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini perkataan-perkataan ulama ini penting ya, kita bawakan pada setiap kajian kita. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, qala jumhurul ulama yahrumul jihad idza mana'al abawan aw ahaduhuma bi syarat an yakuna muslimaini. jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bahwa diharamkan jihad. Lihat kata-katanya, diharamkan jihad jika dilarang oleh kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, jika dengan syarat kedua-duanya adalah seorang muslim. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa yang berhak mengatur perkara jihad adalah waliul amr. Karena orang ini datang kepada Rasulullah yang waktu itu adalah pemimpin kaum muslimin. Maka yang mengatur perkara jihad adalah waliul amr. Ya, ini para ikhwah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keutamaan hadis ini atau faedah dari hadis ini adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Dari sisi berbakti kepada kedua orang tua disebut sebagai jihad. Masya Allah. Ya, berbakti kepada kedua orang tua disebut sebagai jihad. Fafihima fajahid. Maka di dalam mengurus keduanya berjihadlah. Nah, ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua mempunyai kedudukan dalam agama Islam karena disebut sebagai jihad. Baik, kita baca kandungan hadis halaman 35 dalam buku kita, buku terjemahan kita. Satu, keutamaan berbakti kepada orang tua, agungnya hak mereka dan besarnya pahala berbakti kepada mereka. Baik. Dua, kesepakatan para ulama atas wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada keduanya merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Ini juga sudah kita bahas sering. Tiga, apabila jihad yang dilakukan hukumnya sunnah. Nah, ini dia. Hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Ya. Maka seseorang tidak diperkenankan turut berjihad tanpa izin dari kedua orang tuanya. Namun apabila jihad yang dilangsungkan hukumnya fardu ain, maka tidak wajib meminta izin kepada keduanya. Jihad yang fardu ain itu bagaimana? Kalau ada musuh, musuh datang ke tempat kita. Ya. Maka pada saat itu fardu ain dia mempertahankan tanah kelahirannya, mempertahankan harkat martabatnya, mempertahankan hartanya. Ataupun kalau ada perintah dari waliul amr, pemerintah setempat muslim untuk berjihad, maka ini wajib fardu ain, ya. Fardu ain, maka tidak wajib meminta izin kepada kedua orang tua. Empat, bolehnya menggambarkan sesuatu dengan lawan katanya jika tidak dipahami. Karena bentuk perintah yang tertera dalam sabda beliau fajahid mengisyaratkan adanya bahaya yang akan terjadi. Padahal yang dimaksud tidaklah demikian. Apa maksudnya yang keempat ini? Bolehnya menggambarkan sesuatu dengan lawan kata jika dapat dipahami karena bentuk perintah yang tertera dalam sabda beliau. Ketika orang tersebut minta izin kepada Rasulullah untuk berjihad, maka Rasulullah SAW mengganti. Bukan jihad di medan pertempuran, tetapi berjihad di rumahnya mengurus kedua orang tuanya. Nah, ini boleh menggambarkan sesuatu kebalikan dari yang diinginkan. Artinya tidak usah berjihad di jalan Allah karena engkau masih punya kedua orang tuamu, maka kembalilah ke rumahmu, berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Itu maksudnya. Yang kelima, terkadang berbakti kepada orang tua lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Ini kata-kata terkadang, ya. Kenapa? Karena tadi kadang-kadang orang tuanya adalah orang tua yang muslim, maka wajib mentaati kedua orang tuanya, harus dengan izin kepada kedua orang tua ketika berjihad. Tapi kalau seandainya orang tuanya bukan muslim, maka pada saat itu tidak wajib untuk berjihad. Makanya untuk meminta izin. Makanya disebut dengan terkadang. Terkadang pula jihad ada yang wajib ain, ada yang fardu ain. Dan maka wajib untuk mengikutinya, tidak perlu izin keduanya. Dan terkadang ada yang sunnah dan fardu kifayah, maka pada saat itu tidak wajib meminta izin. Wajib meminta izin kepada kedua orang tuanya. Maka disebut terkadang berbakti kepada orang tua lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Baik, kita lanjut bab yang ke-10. Babun man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Seseorang yang mendapati orang tuanya di usia tua tetapi tidak masuk surga. Berbakti kepada kedua orang tua adalah keutamaan. Lebih utama lagi kalau seandainya berbaktinya di masa tua. Karena kalau seandainya berbakti kepada orang tua dan orang tuanya masih sehat, masih muda, maka pada saat itu mungkin jenis baktinya tidak terlalu bermanfaat atau tidak terlalu diperlukan oleh orang tua. Tetapi ketika orang tuanya pada saat itu dia sudah tua renta ataupun dalam keadaan sulit untuk mengurus dirinya sendiri, maka berbakti pada saat ini lebih utama. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَمْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ قِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian. Nah, lihat kata-kata berumur lanjut. Jika salah seorang atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaan kita. Maka ini menunjukkan ada sesuatu. Kalau seandainya mengurus orang tua tatkala sudah tua, lebih dibandingkan mengurus orang tua, berbakti pada orang tua ketika orang tua masih muda. Itu kenapa di sini disebutkan seseorang yang mendapati orang tuanya di usia tua. Di usia tua. Tetapi tidak masuk surga. Jadi ada anak, dia dapati orang tuanya di usia tua. Usia 60-an, 70-an. Tapi kemudian dia tidak gunakan kesempatan itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan mungkin dia durhaka. Akhirnya dia tidak masuk surga. Akibat tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Itu maksud dari bab. Lihat sekarang. Babun man adraka walidai falam yadkhulil jannah. Qala al-Bukhari rahimahullah haddathana Khalid bin Makhlad. قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Khalid bin Makhlad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Suhail mengabarkan kepada kami dari ayahnya, mengabarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Para sahabat lalu bertanya, siapa rahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau lalu bersabda, siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup di usia tua tetapi ia malah masuk neraka. Para ikhwah, lihat kata-kata bahasa Arabnya raghima anfuhu yang diterjemahkan di sini sungguh terhina. Kita ingin tahu dulu secara bahasa apa maksud raghima anfu. Raghima anfu artinya ulsiqa birragam wa huwa turabun mukhtalitun biramal wa hadha huwal asl. Artinya dia tersungkur pada ragam. Ragam itu adalah pasir yang bercampur dengan kerikil-kerikil. Ini makna secara bahasa, ya, dari terjemahan sungguh terhina. Bahasa Arabnya ragima anfuhu, artinya hidungnya tersungkur ke pasir yang di dalamnya terdapat yang di dalamnya terdapat kerikil-kerikil. Thumma ustu'mila fi dhul wal 'ajz 'anil intisaf wal inqiyad 'alal kurh. Kemudian lafaz raghima anf dipakai untuk kehinaan, kelemahan, kemudian juga melakukan sesuatu yang tidak dia sanggupi. Ini disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar. Makanya di sini diterjemahkan sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Tiga kali menunjukkan kepada penekanan. Nah, tiga kali menunjukkan kepada penekanan. Para sahabat lalu bertanya, siapa wahai Rasulullah? Nah, ini menunjukkan kegigihan sahabat Nabi agar mereka tidak masuk ke dalamnya. Beliau lalu bersabda, siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup di usia tua tetapi ia malah masuk neraka. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup di masa tua. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hidup di masa tua berarti lemah. Kemudian susah untuk mengurus diri sendiri. Ya, maka pada saat itu ada anaknya yang mengurusnya. Tetapi ia malah masuk neraka. Kenapa? Karena ia tidak berbakti pada orang tua tatkala orang tuanya sangat memerlukannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita baca penjelasan dari Imam Nawawi. Fihi al-hassu ala birril walidain wa 'idhami thawabih. Di dalam hadis tersebut terdapat perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Wa ma'nahu anna birrahuma 'inda kibarihima wa dha'fihima bil khidmah aw nafaqah aw ghairi dhalik sababun lidukhulil jannah. Dan maknanya adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua saat orang tua itu tua, di usia tua, dan saat orang tua tersebut lemah dengan mengurusnya, menafkahinya, atau yang selainnya, itu semua adalah salah satu penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, siapa yang tidak sempat berbakti, keburu mati duluan orang tuanya, maka yang ada adalah dia penuh dengan kehinaan. Kenapa? Karena ada kesempatan emas. Nah, ini perhatikan Bu. Semakin ada kesempatan emas di hadapan kita, semakin kita tidak gunakan, maka semakin besar pertanyaannya, siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Kawan-kawan yang rumahnya di dekat Masjid Imam Syafi'i dibandingkan dengan kawan-kawan yang rumahnya jauh dari Masjid Imam Syafi'i, di Kayu Tangi, Sungai Lulut, Sungai Danau, Sungai ya, Sungai apa lagi? Sungai-sungai ya, Sungai Miai, Sungai Mesa. Jauh, ya. Sedangkan yang di sini di Nakula, di Sadewa, di mana lagi? Rajawa, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apabila yang tidak hadir di sini dan tidak punya alasan untuk tidak hadir, lebih berat permintaan pertanggungjawabannya dibandingkan yang tidak hadir dari marabahan. Iya, kenapa? Karena yang dari marabahan wajar. 1 jam setengah dari sini. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, begitu pula, ini ada orang kesempatan untuk bakti kepada orang tua, untuk mendapatkan surga dengan cara berbakti kepada orang tua. Dia cuma menyisihkan waktu, menyisihkan, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, bahkan mungkin perasaan, selama orang tuanya hidup. Itu pun tidak setiap waktu, itu pun tidak seumur hidupnya, selama orang tuanya hidup saja. Ya, dia punya kesempatan emas dapat surga, tapi dia tidak tahu itu kesempatan emas. Maka ini orang bodoh kuadrat pangkat 9. Ya, sama hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajul idza dzukirtu indahu falam yusalli alai." Artinya, hidung seseorang tersungkur ke tanah, dia sangat merugi ketika namaku disebutkan di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku. Padahal bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan sangat mulia dan mudah. Mudah, tinggal menggerakkan lisan. Bersolawat atas Nabi ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat atasku 1 kali, Allah akan memujinya sebanyak 10 kali di hadapan para malaikatnya. Nah, ini. Ya, sama juga ketika masuk bulan Ramadan, punya kesempatan emas. Bulan Ramadan itu bulan berkah, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pengabulan doa, bulan dimerdekakan dari api neraka, bulan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu langit dibuka. Ya, bulan istimewa, bulan excellent. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini kan orangnya dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Di hadapan dia ada makanan, tetapi karena dia sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, akhirnya makanannya dia tidak dapat, diambil oleh orang lain. Nah, seperti itu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah. Sama seperti seorang perempuan dilamar oleh seorang lelaki. Yang melamarnya adalah lelaki yang baik akhlaknya, baik agamanya, meskipun mungkin dari sisi penghasilan masih pas-pasan. Dia sibuk mencari yang lain, sedangkan yang sudah mau sama dia, dia biarkan. Ini namanya wanita yang bodoh kuadrat pangkat 9. Ya, ada kesempatan emas, dia biarkan. Sedangkan dia masih berhayal yang lain. Ada kesempatan dia tidak gunakan. Sama dengan berbakti kepada orang tua. Pernah saya katakan di majelis ini. Berbakti kepada orang tua itu adalah nikmat dari Allah. Tidak semua anak bisa melakukannya. Tanya saja tuh yang lagi merantau ke Arab Saudi, ke negeri-negeri Timur Tengah, negeri Jepang, Korea. Tanya saja. Mereka sedih ketika berbicara tentang bakti seperti ini. Kenapa? Karena mereka dengan takdir Allah mereka harus keluar negeri. Tidak bisa menemani ibunya, bapaknya saat ibunya dan bapaknya membutuhkannya. Maka yang dekat tidak mempunyai atau tidak menggunakan kesempatannya sebaik-baiknya. Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan, "Raghima anf." Hidungnya tersungkur ke tanah. Artinya orang ini hina dengan benar-benar kehinaan. Karena punya kesempatan, tidak semua orang mempunyai kesempatannya, dia malah lewatkan, sia-siakan kesempatan tersebut. Tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangankan luar negeri, luar daerah saja. Yang asalnya Banjarmasin, kemudian dia merantau kemana? Ke pedalaman Papua, ke pedalaman Sumatera, dia ingin pulang. Alangkah sedihnya ketika dia dapati cuma kabar orang tuanya sudah meninggal. Maka ini kesempatan bagi para anak-anak, ya, berbaktilah kepada kedua orang tua selama orang tua kita masih hidup. Terutama apabila orang tuanya sudah dalam usia senja. Kalau sudah meninggal, maka tidak akan ada kecuali penyesalan. Itu pasti. Dan penyesalan yang ada hanya di akhir. Penyesalan yang ada hanya di akhir. Kandungan hadis halaman 37. Satu, perintah agar berbakti kepada orang tua disertai penjelasan akan besarnya berbakti kepada mereka. Dan peringatan agar tidak durhaka kepada mereka. Ini sudah kita jelaskan berulang-ulang. Dua, berbakti kepada orang tua di penghujung masa tua mereka dengan memberikan pelayanan dan nafkah merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Barang siapa lalai dalam menunaikan hak mereka, maka ia tidak akan masuk surga dan Allah akan menghinakannya. Saya ingin menekankan lagi kata-kata tua ini, diambil dari sisi yang lain. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita juga akhirnya bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, berbuat baik kepada orang lain, di luar orang tua ya, berbuat baik kepada orang lain, apabila orang lain tersebut sangat memerlukan, maka lebih besar pahalanya dibandingkan berbuat baik kepada orang lain, yang orang lain tersebut tidak memerlukannya. Saya beri contoh, ada seorang yang punya baju itu-itu saja. Ke masjidnya itu, kemudian pokoknya bajunya tapas karing pakai, tapas karing pakai. Kemudian kita kasih dia baju agar dia bisa berganti. Ini lebih utama dibandingkan kita mengasih hadiah kepada orang yang mungkin banyak bajunya, tapi kita kawan sama dia, senang dengan dia, kawan satu geng sama dia. Ya, maka ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Berbuat baik kepada orang lain dalam keadaan orang lain tersebut benar-benar kesulitan, lebih besar pahalanya. Itulah yang mengilhami saya waktu itu menulis tulisan dengan tulisan kecil ringan dengan judul Senyumnya Membawa Berkah. Alangkah indahnya ketika ada orang yang sangat-sangat memerlukan uang untuk membayar hutang. Kalau tidak dibayar, maka istrinya dipenjara. Sedangkan punya anak 10 misalkan. Maka pada saat itu, ketika kita membantu orang ini dalam keadaan kesempitan yang sangat luar biasa seperti ini, maka itu mendatangkan senyum. Senyumnya itu yang dihargai oleh Allah Jalla fi'ulah. Menafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan dari seorang beriman kesulitan, dari kesulitan-kesulitan dunia, maka niscaya Allah akan lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Itu yang dihargai, senyumnya membawa berkah. Nah, ini pelajaran, Bu. Karena berbakti kepada orang tua ketika masih muda, ya, bakti, tetapi akan beda nilainya ketika mereka sudah tua renta. Ya, saya kemarin ketemu dengan seseorang, Pak mau kemana? Mau ke Jawa, Ustaz. Ketemu siapa? Ketemu orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya sudah tua. Mau duduk didudukkan, mau berbaring dibaringkan. Lihat, subhanallah. Ini adalah berbakti kepada kedua orang tua yang sangat diperlukan saat itu. Maka lebih besar pahalanya. Ya, lebih besar pahalanya. Tiga, dianjurkan mengulangi perkataan sebanyak 3 kali agar dapat difahami. Dan ini patut kita contoh. Ya, patut kita contoh. Patut kita contoh. Patut kita contoh. 3 kali kan? Ya. Bab yang ke-11, ya. Babun man barra walidayhi zadallahu fi umrih. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tua, Allah akan memanjangkan umurnya. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Asbagh ibn al-Faraj, qala akhbarni ibn Wahab an Yahya ibn Ayyub an Zaban ibn Fa'id an Sahl ibn Mu'ad an Abih قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه توبى له زاد الله عز وجل في عمره. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, Asbagh bin Al-Faraj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Ayyub, dari Zaban bin Fa'id, dari Sahal bin Mu'ad, dari ayahnya yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal ayahnya adalah Mu'ad bin Jabal. Kemudian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ia akan memperoleh keberuntungan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dan sebagian ulama ada yang mensahihkannya. Ya, sebagian ulama ada yang mensahihkannya. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah lemah. Tetapi maknanya benar. Barang siapa yang berbakti kepada orang tua, maka dia akan memperoleh keberuntungan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepanjangan umur padanya. Dari sisi mana? Karena orang yang berbakti kepada kedua orang tua berarti dia menyambung hubungan kekerabatan. Dan hubungan kekerabatan dalam hadis sahih disebutkan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang diinginkan, yang menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Termasuk penyambungan hubungan kekerabatan, bahkan kerabatan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi secara sanad, wallahu alam, dia lemah. Saya tidak perlu menyebutkan kenapa lemahnya, karena nanti terlalu dalam dan tidak diperlukan. Kemudian di sini ada kata-kata man barra walidayhi tubalah. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan tuba. Diterjemahkan dalam buku terjemahan kita, maka ia akan memperoleh keberuntungan. Tuba, ya, ada beberapa tafsiran disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Ya, makna tuba di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa tafsiran atau penjelasan. Yang pertama, tuba adalah syajarun fil jannah, yaitu sebuah pohon di dalam surga. Sebuah pohon di dalam surga. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya tuba adalah al-jannah, surga itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, kemudian juga oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Ya, tuba di sini adalah bisa pohon di surga ataupun surga itu sendiri. Zadallahu azza wa jalla fi umrih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan umurnya. Baik. Yang ke-12 sekarang, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Babun la yastaghfiru li abihi al-musyrik. Bab ke-12, tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Memohonkan ampunan maksudnya adalah beristighfar kepada Allah untuk orang tua yang musyrik. Beristighfar kepada Allah untuk orang tua yang musyrik. Maka ini tidak diperbolehkan. Musyrik artinya orang yang melakukan kesyirikan. Kesyirikan artinya adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah musyrik. Maka tidak boleh memohonkan ampun bagi orang tua yang musyrik. Ya, beristighfar kepada Allah untuk orang tua musyrik, enggak boleh. Kita baca riwayatnya. Qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali ibn Husain qala haddatsani Abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi 'azza wa jalla إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما ربياني صغيرا فنسقتها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Ishaq mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Ali bin Husain mengabarkan kepada kami. Ia berkata, ayahku mengabarkan kepada Yazid An-Nahwi dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mengenai tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat 23 dari surat Al-Isra. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah diri kepada keduanya dengan penuh kesayangan. Ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasuhku di waktu kecil. Ayat ini mansukh, dihapus dengan ayat 113 dari surat At-Taubah, yang artinya tidak selayaknya bagi Nabi untuk memintakan ampun bagi orang musyrik. Namun meskipun mereka adalah kaum kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Taib. Pada ikhwah, Abdullah bin Abbas dari Ibnu Abbas. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka, meskipun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau umurnya belia, dan beliau termasuk al-mukthirina fi riwayatil hadis, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun masih muda. Ini menjadi pelajaran bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, masa muda masa belajar. Terutama untuk anak-anaknya, masa muda, masa belajar, masa muda, masa menghafal, masa muda, masa mengisi otak, ya. Masa muda bukan masa untuk anak-anak kita bermain gadget, ya. Saya sering melihat itu, bahkan dalam tahap para ustadz, ya. Mungkin juga saya termasuk di dalamnya. Memberikan gadget kepada anak-anak. Diam dia. Orang tuanya juga diam. Main juga orang tuanya. Ya, ini tidak benar. Saya kemarin bersama kawan-kawan dari ahli psikologi, kemudian juga ahli pendidikan dari Yayasan Intan Ilmu. Kita diskusi. Ternyata saya baru tahu bahwa anak kelas 1 sampai kelas 3 SD itu baru mulai belajar membaca. Artinya kelas 1 SD belum bisa membaca itu tidak tercela. Ya, itu tidak tercela. Bahkan dan begitulah sebenarnya kurikulum pendidikan. Lalu Ustaz, dari umur dia 1 sampai 5 atau 1 sampai 6 tahun, dia ngapain? Maka dia belajar untuk sesuatu yang bisa dia lakukan selain belajar membaca dan menulis. Dalam artian, sampai ada kawan cerita, dia diejek, anaknya ini masuk SD, belum bisa membaca. Diejek oleh kawan-kawannya. Tetapi dia kemudian balas dengan perkataan yang sulit dijawab oleh kawan-kawannya. Baik, saya mungkin tidak bisa membaca seperti kalian, tapi saya pernah enggak kamu menanam tumbuhan, memetik buah? Oh, ternyata itu yang diajarkan oleh orang tuanya. Pernahkah kamu belajar bagaimana duduk yang benar? Salam yang benar kepada orang tua. kemudian menyuguhi tamu dan semisalnya. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita dilihat dari perspektif agama Islam, maka waktu muda digunakan untuk menghafal. Waktu muda digunakan untuk menghafal sebagaimana yang digunakan, yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma termasuk dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang masih muda, dan banyak meriwayatkan hadis dari 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang masih muda, yang disebut dengan istilah Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis yang masih muda. Dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di kota Taif. Beliau dikenal dengan panggilannya Ibnu Abbas, anak Abbas. Karena Abbas lebih terkenal dari beliau. Abbas adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saudaranya Abdullah. Dari Ibnu Abbas mengenai tafsir firman Allah, yaitu surat ayat 23 dari surat Al-Isra. Nah, kita baca sekarang tafsirannya ini. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian. Maksudnya di sini orang tua, baik salah satunya atau kedua-duanya dalam usia lanjut dan di dalam pemeliharaan kita, tinggal bersama kita, kita yang mengurusnya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka tafsiran para ulama, apa yang dimaksud dengan perkataan ah? Imam Ibnu Katsir mengatakan la tusmi'huma qawlan sayyi'an. Ini catat, Bu. Yang dimaksud dengan perkataan ah, jangan perdengarkan kepada mereka berdua atau salah satu dari keduanya ucapan yang buruk. Ah, di situ maksudnya adalah ucapan yang buruk. Hatta walat ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawli su' atau maratibil qawli sayyi'. Bahkan sampai kepada perkataan ah, yang mana ah adalah perkataan yang paling rendah dari perkataan-perkataan buruk. Ya, dari perkataan-perkataan buruk. Ah. Ah. Ah, begitu ya. Sampai yang seperti itu tidak boleh, apalagi yang sampai memaki-maki, mencaci maki. Kita ini yang di zaman now yang main sosial media, kadang mau tidak mau harus terlihat kebejatan-kebejatan anak-anak ya terhadap orang tuanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini memang dilematis ya. Dia seperti buah simalakama, mau ditinggalkan sosial media ini tetapi banyak manfaatnya. Manfaatnya yaitu bisa menyebarkan dakwah Islam, bisa mengais pahala darinya. Tapi kalau seandainya tidak ditinggalkan, sisi negatifnya seperti itu. Maka pintar-pintarlah bersosial media, jangan sampai menambah dosa dengan sosial mediamu. Maka ini para ikhwan yang dirahmati Allah, apalagi sampai mengangkat suara, menuduh, menunjuk-nunjuk, kemudian memukul orang tua. Berkata ah saja adalah tidak diperbolehkan. Lihat penjelasan menarik dari Imam Mujahid rahimahullah. Lihat, perhatikan. Imam Mujahid seorang ahli tafsir generasi tabi'i. Beliau mengatakan, fi hadhil ayati aydan, di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran. Iza balagha indaka minal kibar ma yabulani fala tataqadzarahuma. Jika kedua-duanya di sisimu dalam keadaan usia lanjut, yang mana kemudian kedua-duanya kencing tanpa sadar, Orang tua kan begitu, kadang-kadang kalau sudah saking tuanya dia kencing di mana saja. Seperti anak kecil. Ya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yurdu ila ardhil umur. Dia akan dikembalikan seperti anak kecil, orang tua itu dikembalikan. Maka dia kadang buang air besar, buang air kecil, tidak terasa. Maka jangan kamu merasa jijik dengan itu. Wala taqul lahumu uff, dan jangan kamu perkatakan akibat itu perkataan ah. Hina tumitu anhumal khala'a wal baul. Ketika kamu membersihkan kotoran tahinya ataupun kencingnya. Kama kana yumitanihi anka saghiran. Sebagaimana kedua-duanya menghilangkan kotoran darimu ketika kamu kecil. Nah, itu dia. Ya. Kenapa kita tidak boleh mengatakan ah, orang tua kita tidak akan mengatakan ah kalau seandainya kita kencing, kalau seandainya kita buang air besar, kemudian dicebokin oleh orang tua. Maka begitu pula kita ketika dalam keadaan mereka sudah tua, mereka sudah mungkin lumpuh, lemah, akhirnya tidak bisa untuk buang air kecil sendiri, buang air kecil di mana-mana, buang air besar sembarangan, maka jangan merasa jijik dan akhirnya mengatakan perkataan ah, sebagaimana mereka ketika kita masih kecil tidak pernah merasa jijik menceboki kita dan tidak pernah mengatakan perkataan ah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata ah. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir misalkan, bagaimana para ulama salaf mengatakan perkataan ah? Apa maksud dari perkataan ah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Ya, itu sih yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari mengatakan perkataan ah tadi. Ya, itu bahwa jangan memperdengarkan kepada mereka perkataan yang buruk, perkataan yang buruk, dan derajat yang paling rendah dari perkataan buruk adalah perkataan ah. Baik, kemudian para ikhwah, janganlah kamu membentak keduanya. Membentaknya tidak boleh. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Lihat kata-kata, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Apa yang dimaksud dengan mengucapkan perkataan yang baik disebutkan oleh para ulama di sini? Layinan tayyiban hasanan bita'addubin wa tawqirin wa ta'zimin. Itu perkataan yang baik adalah perkataan yang lembut, satu bu. Perkataan yang baik, perkataan yang indah dengan penuh adab, pengagungan dan penghormatan. Nah, itu yang disebut dengan ucapkanlah perkataan kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih kesayangan dan ucapkanlah wahai Rabb, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasuhku di waktu kecil. Lihat kata-kata Rabbighfir Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku ketika masih kecil. Kata-kata Rabbirhamhuma, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku masih kecil. Ini ayat kata Imam Bukhari di mansukh. Apa itu mansukh? Mansukh itu istilah usul fikih. Ya, mansukh istilah usul fikih. Kita sedikit belajar tentang istilah usul fikih. An-nasakh secara bahasa artinya adalah An-nasakh secara bahasa artinya adalah at-taghyir, merubah. An-nasakh secara bahasa artinya adalah merubah. Sedangkan an-nasakh secara istilah syar'i adalah merubah atau menghapus hukum dengan hukum selanjutnya. Menghapus hukum dengan hukum selanjutnya. Raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'i. Mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i. Itu nasakh. Di sini disebutkan mansukh, ayat ini mansukh, dihapus, diangkat hukumnya. Karena di surat Al-Isra ayat 23 diperbolehkan mendoakan orang tua secara umum. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabb kami, rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka merahmati ketika masih kecil. Ini umum. Maka ayat ini mansukh, dihapus hukumnya. Ya, dihapus tadi artinya adalah secara hukum syar'i, raf'ul hukmi syar'i bidalil syar'i. Mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i. Dengan surat At-Taubah ayat 113 yang berbunyi tidak pantas bagi nabi untuk meminta ampunan. Nah, ini enggak boleh. Bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka adalah kaum kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Nah, ini menunjukkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa memintakan ampun untuk orang-orang musyrik tidak pantas. Dan itu juga terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga terjadi kepada Abu Bakar Ibrahim alaihi salam, ya, terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Ibrahim alaihi salam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan untuk beristighfar bagi orang kafir di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar untuk ibunya. Beristighfar untuk ibunya. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar untuk pamannya. Sebagaimana cerita dalam riwayat Bukhari, Ama wallah la astaghfiru lak la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Demi Allah, wahai pamanku, aku akan beristighfar kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Nah, maka turunlah ayat tadi, surat At-Taubah ayat 113. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa istighfar untuk orang-orang musyrik tidak diperbolehkan, hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummati falam ya'dzan li" وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي. Aku meminta izin kepada Rabbku Allah Jalla fi'ula untuk beristighfar untuk ibuku. Maka aku tidak diizinkan. Dan aku minta izin agar bisa menziarahi kuburannya. Maka aku pun diizinkan. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu sadari-sadari muslimah bahwa tidak boleh seseorang beristighfar untuk orang-orang musyrik, terutama juga itu adalah untuk orang tua. Nah, itu dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk beristighfar untuk orang-orang musyrik. Wallahu a'lam. Taib, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Dan alhamdulillah banyak hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini. Dan sebenarnya ingin masuk kepada bab yang ke-13, tetapi hadisnya panjang dan banyak. Mudah-mudahan pada pertemuan setelah ini kita bisa membaca lagi hadis tersebut. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiik. Bagaimana bila seorang anak laki-laki sebenarnya ingin mencari kerja di kampung halaman, tetapi orang tua menghendaki kerja di rantau, karena di rantau lah ada pekerjaan sesuai dengan keahlian si anak. Maka pada saat itu baktilah kepada orang tua dengan menaati perintahnya, ya, dengan menaati perintahnya. Tapi dengan catatan orang tua di kampung ada yang mengurusnya. Kalau seandainya orang tua tidak ada yang mengurusnya, maka berlaku hadis Rasul, irji ilaihima, berpulang kepada keduanya, fa fihima fajahid, berbaktilah dengan berjihad dengan mengurus kedua orang tuanya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana menyikapi seorang suami yang membatasi istri dalam bertemu orang tuanya, dikarenakan suami yang menghindari terjadinya syubhat yang dapat merasuk istri karena mertua yang berbeda akidah, namun istri sering sekali merindukan orang tuanya. Maka jawabannya, menyikapinya adalah jelaskan kepada kedua orang, kepada suami, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk melarang istrinya bergaul dengan bergaul dengan orang tuanya. Adapun dikhawatirkan syubhat yang masuk, maka pada saat itu disitulah tugasnya sang suami untuk meng-counter syubhat tersebut, mendidik anak dan istrinya dengan sesuai dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas diharamkan bagi suami untuk memutuskan hubungan antara istrinya dengan orang tuanya, ya, diharamkan. Kecuali kalau memang sang suami tidak bisa membendung dan sang orang tua sangat benar-benar bisa merusak istrinya, maka pada saat itu berhak sang suami untuk memutuskan ataupun berhak untuk membatasi sang istri tidak bergaul dengan orang tuanya. Tetapi tidak boleh sampai diputuskan seputus-putusnya, karena itu adalah orang tua. Bahkan mungkin ketika didatangi orang tuanya, dijenguk, diberi hadiah, maka orang tuanya mau dinasihati agar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berpemahaman-pemahaman para salafus salih. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana seharusnya sikap yang harus saya ambil mengenai bakti kepada orang tua di saat mereka sudah tua? Apakah saya harus hijrah satu keluarga ke kota mama yang berada di Jawa, atau tetap tinggal di Banjarmasin karena mengingat di sini masih ada mertua, mama dari suami saya yang masih hidup? Maka jawabannya, ikut suami. Ya, ikut suami. Bagi perempuan, dia wajib mengikuti suaminya kemana dia pergi, kecuali suami mengizinkannya untuk tinggal di daerah lain. Itu pun keluarga yang kurang sehat. Dalam artian kurang sehat, karena suami, kebanyakan yang seperti ini, suami akhirnya direbut oleh perempuan lain. Banyak, zaman sekarang banyak pelakor. Tapi hati-hati para ikhwah, para pelakor ini, jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa poligami tercela. Tidak. Ya, kalau misalnya berita-berita di sosial media tentang pelakor tersebut itu adalah berpoligami, maka itu tidak tercela. Bahkan itu adalah perbuatan yang baik. Ya, perbuatan yang baik, bukan tercela itu. Itu syariat Allah. Maka para wanita sekalian, nikahilah, menikahlah dengan suami orang lain jika suami orang lain tersebut jika Anda menikah sesuai dengan syar'i. Yang kedua, nikahilah suami orang lain atau menikahlah dengan suami orang lain apabila limit bagi si suami tersebut belum habis. Masih ada 2, 3, 4 gitu. Kalau lebih dari 4 tidak boleh. Ya. Menikahlah dengan suami orang lain apabila dia sanggup untuk menafkahi lahir batin. Mantap kan? Mantap. Ya. Jadi kalau pertanyaan tadi ikut suami, ya, ikut suami. Adapun mamanya yang dijawab bagaimana? Maka keluarga mamanya yang mengurusnya. Karena sang istri, sang perempuan apabila sudah menjadi istri orang lain, maka dia di bawah ketaatan kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Ma wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang yang taat kepada suaminya, yang menjaga dirinya saat suaminya tidak ada sebagaimana Allah menjaganya. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Salahkah seorang janda jika dia menawarkan diri untuk menikah kepada seorang pria yang masih bujangan namun tidak bekerja? Nanti sang janda yang membiayai semuanya. Tidak salah. Lakasi. Itu berarti adalah harta yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi si laki-laki tersebut. Tetapi bagaimanapun nanti sang laki yang bujangan yang berondong ini dia wajib untuk bekerja, karena dalam hukum Islam, maka hukum Islam mewajibkan seorang laki-laki menafkahi istrinya walaupun sang istri kaya raya. Ya. Wallahu a'lam. Tidak salah. Saya tunggu undangannya. Barakallahu fiik wa fiik. Salahkah seorang istri jika tidak mau tinggal bersama kedua orang tua, yang mana di sana ada ipar laki-laki, sedangkan sang suami sering pergi keluar kota? Yang dimaksud mungkin di sinilah kedua orang tua, kedua mertuanya mungkin. Kedua mertua. Maka jawabannya tidak salah. Karena menjaga kesucian wajib. Ya, menjaga kesucian wajib. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Alhamu al-maut." Kerabat suami itu adalah kebinasaan, kematian, kehancuran. Mungkin suami merasa bahwa tidak mungkin anak apa, adiknya, kakaknya berbuat macam-macam dengan istrinya. Tetapi saat perasaan tidak mungkin itu ada, saat itulah syaitan membisikkan lebih dahsyat. Maka hak, termasuk hak istri terhadap suami adalah meminta untuk tinggal di rumah yang di situ dia bisa mempertahankan kesuciannya dan juga kemaluannya. Ya, kesuciannya dan juga kemaluannya. Wallahu a'lam. Apakah seorang janda, ini dari tadi janda aja. Ulun tahu ya, banyak janda di sini. Apakah seorang janda ketika dia menitipkan anaknya ke ibu untuk dirawat dan memenuhi kebutuhan uang yang diperlukan, berdosakah janda tersebut? jazakumullahu khairan. Maka jawabannya tidak berdosa, akan tetapi lebih baik dia menikah. Ya, nih yang di hadapan masih banyak nih. Nikahi, ya. Sekarang di media sosial lagi ramai. Para perawan, dan ini sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Meskipun boleh menawarkan diri kepada seorang lelaki, tetapi tidak sevulgar yang terjadi di sosial media. Sebagian orang memberitahukan kepada saya, Ustaz, bolehkah seperti ini? Kemudian saya buka linknya. Ternyata para perempuan-perempuan muslimah berjilbab, mau kelar kuliah, kemudian menawarkan diri. Entah itu benaran atau tidak benar. Saya adalah mahasiswi sekian, kemudian sebentar lagi saya sarjana, siapa yang ingin mencari istri silahkan datang ke pengurus dalam. Maka ini sebenarnya jika dia lakukan dengan secara yang lebih bijak, lebih arif, lebih menjaga hismah kesucian, baik. Ya, akan tetapi di sosial media dilihat oleh semua orang, wajahnya dilihat oleh semua orang, maka ini kurang menjaga hismah dan sifat malu yang semestinya seorang wanita muslimah memilikinya. Maka saya katakan kepada janda tersebut tidak berdosa, tetapi lebih baik dia merawat ibunya, bukan malah menjadikan ibunya sebagai dalam tanda kutip pembantunya mengurus anaknya. Maka solusinya adalah sang janda ini menikah dengan laki-laki, kemudian dia bisa benar-benar merawat istrinya dan merawat ibunya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Saya seorang ikhwan, istri saya hamil 6 bulan. Selama 6 bulan ini saya harus tinggal di rumah mertua. Sebelumnya kami tinggal berdua mengontrak. Saya merasa risih karena ada kakak ipar perempuan istri saya. Kakak ipar perempuan istri saya. Mohon solusinya Ustaz, bagaimana saya membujuk istri saya? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, di sini dipahamkan kepada istri bahwa pemimpin keluarga adalah suami. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki adalah para pemimpin perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan Allah meninggikan kedudukan lelaki dibandingkan kedudukan perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena suami menafkahi istrinya. Disebabkan karena suami menafkahi istrinya. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun 'anhum. Seorang lelaki, suami, bapak, dia pemimpin di rumahnya atas orang-orang yang di bawah pimpinannya, istrinya, anak-anaknya, ya. Dan dia penanggung jawab atas mereka. Maka pada saat itu kalau seandainya suami merasa tidak nyaman dengan keadaan di rumah mertua, maka dia berhak untuk meminta istrinya pindah mengontrak kembali. Dan itu hak suami dan wajib bagi istri untuk mentaatinya. Tetapi di sini dilihat maslahat. Dilihat maslahat. Maslahatnya adalah, atau kepentingan maksud saya, adalah apakah sang istri ketika hamil 6 bulan tersebut memerlukan orang yang mendampinginya, seperti orang tuanya atau yang semisalnya. Kalau seandainya orang tua sang istri memerlukannya, karena mungkin ada perempuan-perempuan yang dia kalau lagi hamil dia perlu orang di sampingnya karena dia bed rest, di atas kasur saja tidak bisa ngapa-ngapain karena kelemahan tubuhnya dan semisalnya, maka pada saat itu sang suami pada saat ini dia harus bersabar dengan keadaan istrinya. Intinya dilihat, ya, mana yang lebih didahulukan, maslahatnya yang lebih besar, itulah yang lebih didahulukan. Dan pada saat itu, jika salah satu kepentingan digugurkan, yang lain harus bersabar. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana menghadapi teman yang bila benci dengan satu orang, kemudian membenci juga dengan orang di sekitar orang yang dibencinya, seperti keluarga teman-temannya, dan mempengaruhi orang lain untuk menjauhi yang dibencinya tadi. Ini penyakit tatkala hati tidak bersih. Ya, yang pertama, membenci seorang muslim diharamkan. Yang harus ada adalah dia saling nasihat menasihati. Kalau seandainya A mempunyai penelitian atau penilaian terhadap B, B mempunyai kekurangan, maka akhirnya A agak benci dengan sifat B, maka nasihati. Ad-dinun nasihah. Inti agama adalah nasihat. Dan nasihat artinya adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Jangan saling membenci. La tabaghadu wala tashajaru wala tahajaru wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling menjauhi, memboikot satu dengan yang lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka tidak dibenarkan. Kemudian apalagi mengajak, apalagi dia membenci satu orang, kemudian teman-teman yang di sekitarnya yang berteman dengan orang yang dibencinya ini ikut dibenci juga. Nah, ini tidak benar. Apa salah teman-temannya? Intinya dalam bergaul itu, ibu, adalah harus mengingat bahwa setiap kali kita bergaul, mohon dengarkan. Setiap kali kita bergaul, maka pada saat itu kita harus sabar karena kita bergaul dengan orang. Ya, sabar. Dan juga kita harus berbuat kepada orang lain dengan sesuatu yang kita ingin orang lain berbuat kepada kita seperti itu. Kita tidak ingin digibahi, maka jangan kita menghibah. Kita tidak ingin di belakang, jangan kita ustai orang. Kita tidak ingin ditipu, maka jangan kita menipu orang. Dan semisal, kita tidak ingin direndahkan orang, jangan kita merendahkan orang. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kamu ingin manusia bergaul kepadamu dengannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum. Seorang yang beriman, yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan apa yang dirasakan dari orang lain, maka ini lebih baik dibandingkan yang tidak bergaul dan tidak sabar. Ya, maka perhatikan, jangan sampai ya kita mempunyai sifat saling membenci, saling memboikot, saling tidak mau salam, saling tidak mau mengunjungi. Dan yang kedua, jangan sampai kita tidak sabar dalam bergaul. Yang ketiga, jangan sampai kita berbuat keburukan sedangkan kita menginginkan kebaikan dari orang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghapus bayang-bayang rasa bersalah kepada mertua? Karena saya pernah membentaknya, bersuara keras, dan sekarang sudah almarhum. Apakah bertaubat, menyesali kesalahan? Apa diampuni dosa saya, Ustaz? Atau bagaimana cara yang lain, Ustaz, supaya hilang dari bayangan tersebut? Maka ketika bayang-bayang itu ada, biarkan bayang-bayang itu ada, Bu. Selalu merasa bersalah. Tapi jangan sampai berputus asa. Dan ini hukumnya dalam setiap maksiat. Biarkan kita masih selalu ingat maksiat yang kita lakukan, tetapi untuk kita selalu beristighfar, bukan untuk kita putus asa. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Lihat, dosa-dosanya bentuk jamak. Dosa-dosa seluruhnya. Maka saya katakan, yang pernah melakukan kesalahan, dosa, baik itu kesalahan kepada Allah atau dosa kesalahan kepada makhluk Allah, maka tetaplah ingat itu sebagai dosa. Agar kita selalu beristighfar, tidak merasa aman dengan siksa Allah. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqaumul kafirun. Apakah mereka merasa aman dengan siksa Allah? Tidak ada yang merasa aman dengan siksa Allah kecuali orang-orang kafir. Ya, maka teruslah merasa dosa, tetapi jangan membuat itu kita tidak bertobat dan putus asa. Ya. Merasa berdosa itu perlu untuk kita tidak merasa ujub dengan pahala kita. Saya sekarang sudah bertobat, Ustaz. Baik. Solusinya bagaimana? Mertua yang kena kita sakiti hatinya, maka solusinya karena beliau sudah meninggal, maka banyak-banyaklah beristighfar untuk mertua tersebut. Dengan mengucapkan Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku dan mertuaku. Ya Allah ampuni aku dan mertuaku dan masukkan kami ke dalam surga, seperti itu. Ya, mintakan kepada Allah untuk mereka yaitu ampunan. Wallahu alam. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau tadi yang ditanya adalah mertua, ya. Tetapi yang paling penting juga adalah mungkin kita pernah melakukan kesalahan kepada orang tua. Maka perhatikan juga kesalahan orang tua, kita kesalahan kita kepada orang tua lebih kita harus mintakan ampunan lagi untuk orang tua kita. Wallahu alam. Dan beginilah ibu sulitnya ketika kita mempunyai kesalahan kepada makhluk Allah. Kalau kita punya kesalahan, maksiat kepada Allah, kita bertobat. Dengan sebenar-benar tobat, Allah Maha Pengampun. Allah akan hapuskan seluruh dosa. Allah akan gantikan dosa kita dengan pahala. Allah akan tutupi dosa-dosa kita. Itu kalau kita berbuat maksiat kepada Allah. Tapi kalau berbuat kesalahan kepada makhluk Allah, di sini letak sulitnya. Makanya Imam Nawawi mengatakan, i'lam anna huquqal adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah. Ketahuilah bahwa hak-hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh. Tidak bisa diistighfari, Bu, sebenarnya. Astaghfirullah, ya Allah, aku bertobat telah berdurhaka kepada orang tua. Ya Allah, aku bertobat telah durhaka kepada mertua. Ini sebenarnya tidak bisa seperti itu. Tetapi yang ada adalah kita minta halal kepada orang yang pernah kita zalimi. Nah, ini dia. Maka hati-hati dengan hak-hak manusia terhadap kita atau ada pada kita. Allahu a'lam. Bagaimana cara perempuan berbakti kepada ibunya? Karena suami menghalang-halanginya berbakti kepada ibunya. Disebabkan sang ibu tidak suka dengan suami. Dikarenakan suami di badannya penuh dengan tato dan suka piara anjing serta kurang adab. Mereka menikah setelah perempuan ini janda. Janda lagi? Dan tanpa meminta izin kepada keluarga perempuan. Yang pertama, saya ingin meletakkan dulu. Perempuan janda menikah wajib dengan wali. Karena masuk ke dalam hadis Rasulullah, nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Maka itu dulu semestinya yang perlu ditanyakan. Apakah janda ini menikah dengan si laki-laki ini dengan walinya atau tidak? Kalau dengan walinya, walinya siapa? Apakah bapaknya masih hidup, kakaknya kalau tidak ada, pamannya kalau tidak ada, ya? Maka seperti itu. Kalau seandainya sah, taib. Kita sekarang urus masalah bagaimana ibu mertua tidak suka dengan suami, ibu kita. Ibu istri, ibunya ibu ini tidak suka dengan suami karena di badan suami penuh dengan tato. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, apabila sang suami adalah suami yang taat beragama dan baik akhlaknya, meskipun masih penuh dengan tato, tetapi dia sudah bertobat, maka ketidaksukaan sang ibu kita itu tidak mendasar. Maka pada saat itu yang ada adalah kita memahamkan dengan sebaik-baiknya bahwasanya laki kita adalah laki yang baik, dia juga sholat, dia juga puasa, dia akhlaknya baik, menjaga istri, anak, menafkahi istri, anak. Ya, cuma untuk masalah tato, dia belum bisa menghilangkannya. karena mungkin ada satu dan lain hal di alat vital atau yang semisalnya. Ya, itu kalau seandainya suaminya baik. Tapi kalau seandainya suaminya tidak baik memang, maka pada saat itu dia menasihati suaminya. Dan dia memberitahukan bahwa ibu tidak suka karena kamu begini, begini, dan begini. Ya, maka pada saat itu didahulukanlah hak ibu dibandingkan hak suami. Karena suaminya melakukan kekeliruan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika orang tua tidak mengizinkan menikah dengan alasan karena anaknya harus bekerja dulu, namun anak sudah ingin menikah? Jazakallahu khairan. Masuk ke dalam hadis Rasul, la ta'ata fi li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan. Maka pada saat itu tidak boleh dia taat kepada orang tuanya dalam perihal orang tuanya melarang dia untuk menikah, padahal dia sudah tidak sanggup tidak menikah. Dia kadang-kadang, kalau ini masalah perempuan ya, kadang-kadang dia melihat lelaki, dia tidak sanggup. Ya, tidak sanggup dia melihat lelaki. Maka ini wajib menikah baginya. Maka tidak boleh dia taat kepada orang tuanya. Apalagi kalau perempuan. Perempuan tidak wajib bekerja. Ya, yang bekerja dan menafkahi adalah seorang laki atau seorang suami. Maka pada saat itu bagaimana? Tidak taatnya seorang anak perempuan atas larangan orang tuanya menikah karena harus bekerja, bukan berarti harus durhaka, tidak. Bukan berarti harus melanggar, tetapi tidak. Tetapi dia sadarkan orang tuanya. Dia pahamkan orang tuanya bahwasanya saya sudah sangat ingin menikah. Saya sudah tidak sanggup lagi menahan syahwat. Saya sudah tidak sanggup menahan hawa nafsu. Saya takut masuk ke dalam jurang perzinahan dan semisalnya. Maka pada saat itu insya Allah orang tuanya paham. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Apakah perlawanan yang dilakukan oleh warga Gaza, Palestina atas pencaplokan orang Israel termasuk bagian dari jihad? Iya. Semoga itu bagian dari jihad kepada Allah. Karena beberapa sebab. Satu, mempertahankan tanah kaum muslimin. Yang kedua, mempertahankan salah satu muqaddasat, hal-hal yang disucikan oleh kaum muslimin dan syiar Islam, yaitu Baitul Maqdis. Yang ketiga, mempertahankan darah dan kehormatan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ayah sedang sakit dan saya ingin sekali merawat beliau. Namun saya memiliki anak-anak yang masih kecil. Sehingga suami tidak mengizinkan untuk meninggalkan rumah. Di saat yang sama ayah tidak mau diajak tinggal di rumah kami. Bagaimana yang sebaiknya saya lakukan? Mohon solusinya. Maka jawabannya yang sebaiknya dia lakukan, pertama dia harus taat kepada suaminya. Karena ingat ibu baik-baik, seorang perempuan jika sudah menikah dengan seorang laki, maka ketaatan yang paling wajib dia lakukan adalah kepada suami. Orang tua pun kalah di hadapan suami bagi seorang perempuan. Yang kedua, dia pahamkan kepada suami bahwasanya dia pun juga ingin mengambil andil untuk bisa bakti kepada orang tua. Maka pada saat itu dia berbakti kepada orang tuanya dengan izin suaminya. Wallahu a'lam. Wajibkah saya memelihara kakak saya yang dulunya sangat dan teramat durhaka pada orang tua kami? Anak-anak kakak saya itu sudah tidak sanggup lagi memelihara beliau karena orangnya sangat temperamen. Kadang hati saya tidak ikhlas memeliharanya karena ingat betapa dia sangat menyakiti hati dan perasaan orang tua. Maka jawabannya, jangan putuskan, tidak boleh memutuskan hubungan. Ya. Urusan dia durhaka kepada orang tua, itu urusan dia. Adapun kita diwajibkan untuk tetap menyambung hubungan kekerabatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Wallahu alam. Maka tetap saja dia menjadi kakak kita, tidak ada mantan kakak, maka tetaplah mengurusnya. Tetaplah berbuat baik kepadanya, siapa tahu dia bisa berubah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, karena doa adalah kunci segala kebaikan. Allahu a'lam. Berdosakah seorang wanita jika dia sakit hati dikarenakan pria yang disukainya direbut oleh wanita lain? Cari yang lain. Ya. Maka jawabannya, jangan sakit hati. Kenapa? Karena jodoh itu bagaikan rezeki. Jodoh itu bagaikan rezeki. Dan sebagaimana rezeki tidak tertukar, jodoh pun tidak tertukar. Dan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian. Karena asanya tidak tercapai, dia benci. Ya, apalagi yang mengambilnya sebagai suaminya adalah kawan dekatnya. Umat itu sakit benar, bang. Ya, maka pada saat itu dia harus mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Mungkin di balik ini ada rencana Allah yang indah. Ucapkan seperti itu. Inilah takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Mungkin dia cocoknya untuk si fulana, tidak cocok untuk saya. Dan teruslah berusaha, berdoa, dan bersabar atas apa yang Allah takdirkan. Wallahu a'lam. Berbakti kepada kedua orang tua, balasannya adalah surga. Tapi kalau berbaktinya kurang ikhlas dan cenderung kasar, itu gimana? Maka berbakti kepada orang tua, ini adalah ibadah. Jika berbicara tentang ibadah, maka wajib ikhlas. Ikhlas artinya adalah berharap murni pahala hanya dari Allah. Dan orang yang ikhlas biasanya telaten mengerjakan ibadahnya. Dia tidak mudah seasalnya, karena yang dia cari bukan karena pujian manusia ataupun hadiah dari manusia. Tetapi yang dia cari adalah pemberian dari Allah Jalla fi'ula. Masya Allah, kita agak panjang. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.